Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Nah, kali ini kita disiarkan langsung dari Masjid Al-Muhajirin ya. Nah, buat Anda yang rutin ya menyaksikan acara Damai Indonesiaku setiap minggu ya, bahwa di masjid ini adalah kali keduanya ya TV One hadir di sini ya Pak ya. Betul ya Pak ya. Dan subhanallah yang hadir ini jumlahnya luar biasa banyak sekali, tidak hanya di dalam penuh tapi sampai juga keluar. Nah, pemirsa, inilah antusiasme ya masyarakat Islam khususnya dalam rangka program-program siar. Nah, salah satunya adalah TV One dengan teknologinya mencoba untuk memanfaatkan teknologi yang dimiliki untuk siar Islam. Ya, ini adalah salah satu bentuk positif teknologi. Nah, sekarang bagaimana Islam ini memandang teknologi itu sendiri? Apakah benar atau apakah boleh dianggap benar pemikiran kawan-kawan kita, saudara-saudara kita menganggap bahwa teknologi itu juga merupakan salah satu khas produk kapitalis barat yang tidak harus kita gunakan sebagai bentuk protes? Nah, bagaimana kita harus bersikap, ya kan, sedangkan kita juga membutuhkan teknologi itu sendiri? Untuk itu kesempatan pertama kita berikan kepada Ustaz Zaki Mirza. Silakan Ustaz Fato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tausiah, saya mau biar gak terlalu tegang, senyum dong ibu semuanya. Bu, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Tablik Akbar Ramadan TV One yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Wabil khusus tentunya kepada yang sama-sama kita hormati, ayahanda Bapak Adiaksa Daud Mata Allah Tula Hayati, semoga Allah memudahkan segala urusan beliau, amin ya rabbal alamin. Di tahun 1912, udah hidup belum nih? Boro-boro ya. 1912, setelah revolusi teknologi di dunia Eropa, saat itu manusia mengeluarkan satu produk yang cukup hebat, cukup besar, disebut dengan kapal Titanic. Ibu tahu gak? Tahu. Udah lihat filmnya? Ya. Romantis gak? Serah. Ih, ada yang bilang so sweet gitu ya. Ini kapal Titanic, subhanallah, panjangnya saja hampir 600 meter. Beratnya 560 ribu ton. Allahu Akbar walillahilham. Bahkan yang menciptakan kapal Titanic ini mengatakan apa? It's unsinkable. Kapal ini tidak akan pernah terpecahkan. God himself could not sink this ship. Do you understand? Ya aja gak apa, biar cepat urusan bu. Kapal ini tidak akan pernah terpecahkan. Sombongnya yang menciptakan dia bilang apa? Sampai Tuhan pun tidak pernah akan mampu menghancurkan kapal ini. Ketika menuju ke New York, tiba-tiba ada bongkahan gunung es. Dari jauh sih emang kelihatannya kecil, tapi ternyata di bawah laut gunung es itu punya banyak anak gunung-gunung yang lainnya. Gunung ini panjangnya 18 km, beratnya sampai 3 juta ton. Kapal yang kecil ini, subhanallah, di mata Allah, dia nabrak abis-abisan 1.500 penumpangnya, semuanya is dead. Bin Modar alias Koit. Coba lihat manusia mau sombong bagaimana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tahriqal arda walan tablughal jibala tula. Wahai manusia, semampu-mampunya engkau menciptakan teknologi, ingat, kalian tidak boleh sombong, karena yang namanya manusia tidak akan pernah mampu menembus bumi atau menyaingi tingginya gunung. Allahu Akbar walillah. Teknologi sekarang, Pak, bisa ada gara-gara nyontoh dari ciptaan Allah juga. Benar gak? Wright bersaudara menciptakan pesawat terbang. Setelah dia meneliti hampir 2 tahun bagaimana seekor burung bisa terbang, dia nyontek, dia plagiat, diambil teorinya, bikin pesawat terbang. Ini kira-kira satu abad yang lalu. Nanti di tahun 2025 Amerika akan mengeluarkan yang namanya the flying car, mobil udah bisa terbang. Bu, pengen naik mobil terbang? Mobil roda 4 udah punya belum? Nah, antu dulu dah, ntar mobil terbang belakangan. Subhanallah, kita lihat Uni Soviet meneliti bagaimana ikan hiu bisa demikian lincahnya berenang di dalam lautan samudra luas. Ujung-ujungnya dicontek teorinya, lahirlah kapal selam. Itu kapal yang kagak ada nongol-nongolnya, Bu. Nyelem aja nyelem. Udah pernah naik belum? Sian deh loh. Naik apa-apa belum pernah kayaknya. Ada satu lagi subhanallah manusia yang namanya tidak lain adalah Alexander Bell. Dia melihat guntur, petir, akhirnya satu dia temukan teknologi telepon. Itu hampir satu abad yang lalu, Bu. Saya ingat dulu waktu orang tua saya pergi haji, nelpon itu susah banget. Kesini-sini ada telepon, kesininya lagi ada wartel. Sekarang udah serba canggih, semua megang handphone. Dari mulai presiden sampai tukang sarden punya handphone. Betul gak, Bu? Nanti di 2015 ada lagi teknologi yang serba canggih, namanya virtual conference. Yang tidak lain adalah, Ibu, kalau punya anak kuliah di Mesir, di Amerika, atau di kutub sekalipun, nanti gak perlu jauh-jauh datang. Cukup lihat layar, ngelihat langsung bisa saling bersentuhan satu dengan yang lainnya. Ini namanya virtual conference. 2015. Masalahnya kita masih hidup kagak nih kira-kira? Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar walillahilham. Kita lihat, alam itu kan bahasa Arab. Nah, ada satu padanan kata yang serupa, bahkan satu akar dengan kalimat alam, yang tidak lain adalah alamah, yang artinya alamat. Berarti alam ini adalah alamat atau tanda atau address yang akan menunjukkan segala kebesaran Allah. Fenomena alam yang terjadi apapun bentuknya, sebenarnya ini tanda agar kita tahu bahwa Allah yang maha besar. Betul gak, Bu? Orang baru dikasih sedikit goncangan gempa bumi saja, baru ingat Allah. Benar gak? Sumatera Barat ketika digoncang, yang dipanggil-panggil sama masyarakat, warga masyarakat Sumatera Barat, nama siapa? Allahu Akbar. Kenapa Allah kok kita ingat kalau lagi susah doang, Pak? Kalau lagi senang kita lebih lupa sama Allah. Maka yang pertama adalah tancapkan dalam hati bahwa dengan teknologi apapun yang kita punya, tujuannya satu, untuk mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, Ustaz, ini ada satu pertanyaan sebenarnya yang tadi masih sempat menggantung gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih Islam itu memandang teknologi gitu? Tadi kan Ustaz sudah bercerita tentang bahwa kita sebagai manusia kadangkala arogan ya, merasa diri kita dengan kepintaran kita, kehebatan kita, kita bisa mengalahkan alam ciptaan Allah, ya kan? Bukti dibuktikan dengan cerita Titanic tadi. Nah, bicara mengenai ilmu pengetahuan, ya, bicara mengenai teknologi, apa yang sebenarnya coba di coba diberikan kepada kita di dalam kitab suci Al-Quran. Silakan. Agama Islam sangat menganjurkan kita untuk belajar sehingga mampu mengeksplorasi alam ini. Yang pada akhirnya akan tercipta sebuah teknologi yang akan membuat kehidupan lebih nyaman, tenang, dan make it simple. Everything is simple. Segala sesuatu itu menjadi simple dengan teknologi. Kita lihat bagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Ghashiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wahai manusia, tidakkah engkau melihat bagaimana unta-unta itu diciptakan? Maka lahirlah ilmu biologi. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Lihatlah langit bagaimana ia ditinggikan tanpa bertiang. Lahir ilmu astronomi dan astrologi. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah kalian melihat bagaimana gunung-gunung itu ditancapkan tanpa sedikit pun dia bergoyang? lahir ilmu geologi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, lihatlah bagaimana bumi dibentangkan, lahir ilmu geografi. Allahu Akbar walillahilham. 14 abad yang lalu Allah menurunkan wahyu ini. Tapi sayangnya nanti ayahanda kita akan menjelaskan kenapa umat Islam ini kok sekarang dalam urusan teknologi sangat terbelakang. Nah, ini pasti ada yang salah dari cara berpikir kita. Itu yang mesti kita koreksi sama-sama. Iya. Kita mau tahu sebenarnya apa. Nah, kita juga tahu bahwa cukup banyak ya para ilmuwan-ilmuwan Islam yang kita kenal seperti misalnya Ibnu Sina dan juga beberapa nama besar lainnya yang sampai sekarang ilmu-ilmu mereka terpakai oleh kita, bahkan juga sudah di-reinvent atau ditemukan kembali, bahkan diformula lagi oleh ilmuwan-ilmuwan modern saat ini. Kita umat Islam kadang-kadang merasa kehilangan kebanggaan, kita bahkan sudah tidak tahu lagi siapa mereka. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengembalikan kejayaan Islam dan apa yang bisa kita perbaiki dalam diri kita khusus di bulan Ramadan ini? Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Bagaimana semuanya, masih semangat? Saya enggak percaya, kalau gitu kita takbir sama-sama biar tambah semangat. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Subhanallah. Baik, terima kasih. Dengan mengucapkan takbir, kita mengagungkan Allah juga, membesarkan nama Allah. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian dan juga pemirsa yang ada di rumah, tema kita adalah Islam dan teknologi. Tadi Ustadz Zaki Mirza sudah memberikan gambaran tentang apa yang tersirat dan tersurat di dalam ayat suci Al-Quran. Nah, sekarang kita coba ya mengadakan sedikit mundur ke belakang dari mulai sejarah, bahwa Islam itu juga merupakan pelopor sains dan juga teknologi dan memberikan sumbangsih yang luar biasa untuk ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini. Dan untuk kesempatan berikutnya kita berikan kepada Bapak Adi Aksa Daud yang subhanallah sudah hadir bersama-sama kita dari awal, padahal beliau ini baru keluar dari rumah sakit kemarin sakit. Terima kasih, silakan Pak Adi Aksa Daud. Berdiri ya. Ya, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak ibu jamaah muhajirin, Bapak Fuad, Bapak Syafi'i, tokoh-tokoh masyarakat sini yang hadir. Adinda Ustaz Zaki ya, yang ganteng ini, Bu ya, ganteng Bu ya. Sama juga pembawa acaranya yang ganteng, Pak David ya. Kami gak janjian nih, pakaiannya gak janjian. Tapi kok bisa sewarna gitu ya. Mudah-mudahan kita bersama-sama dunia, bersama-sama di surga nanti, insya Allah, amin. Disuruh bicara tentang ilmu pengetahuan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aduh, apaan itu? Saya bawa Al-Quran ini sejak saya SMA, Bu. Saya gak ganti-ganti, Pak. Jadi saya SMA pertama kali pegang tafsir dan belajar tadabbur alam dengan Quran ini, Al-Quran ini, insya Allah saya bawa terus. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Fusilat ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Allah mengatakan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk atau ayat. Ya betul. Adinda Ustaz ya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Ayat Allah itu seluruh alam dan termasuk pada diri kita sendiri. Sehingga jelas bagi kalian bahwa Al-Quran ini benar adanya. Begitu Bu. Nah, Islam dulu pengetahuan itu di zaman 7 Hijriah, abad 7 Hijriah, itu puncaknya peradaban Islam yang dahsyat sekali di dunia ini. Kita kadang-kadang terkagum-kagum dengan dunia barat. Ya. Padahal sebenarnya itu dasar-dasarnya itu ketika Khilafah Al-Minhajin Nubuwah, ketika khalifahan berdiri umat Islam abad 7 Hijriah itu dahsyat ilmu pengetahuan di Indonesia, di dunia ini dari Islam, termasuk tentunya seluruh dunia, alam semesta ini. Kita lihat tokoh-tokoh misalnya Abu Bakar Al-Jaksi, itu yang menemukan injeksi, Ustaz. Jadi kalau kata injeksi itu yang menemukan tokoh Islam Abu Bakar Al-Jaksi. Nah, kemudian Ibnu Sina, dia ahli kebidanan. Kita lihat ilmu matematik, siapa yang menemukannya pertama kali? Al-Jabar, kan begitu. Kemudian banyak tokoh-tokoh Islam yang kemudian dasar-dasarnya ketika terjadi perang salib abad ke 7 waktu itu. Nah, ini saya dapat SMS dari Ustaz Abdurrahman Al-Baghdadi, ditambah lagi katanya ya, Ibnu Juljul Al-Andalusi, ahli kedokteran. 322 Hijriah, dia wafat 373 Hijriah. Ibnu Al-Haisam, ahli bidang optik. 354 sampai 430 Hijriah. Ibnu Al-Baitar, ahli botani dan farmasi, wafat tahun 646 Hijriah. Tahu sabun yang menemukan namanya Yusuf, makanya dibilang sop sabun. Itu orang Islam, ahli teknologi Islam. Benar, kenapa? Sabun, Pak. Sabun. Itu orang Islam ya. Iya dong. Yusuf bin Sabah, saya lupa. Sop kan kita bilang kan sabun itu sop kan? Iya, sop. Sama kayak Abu Bakar Al-Jaksi, dibilang injeksi. Nah, Islam itu jaya dulunya gitu loh. Kemudian terjadi kemunduran ketika setelah terjadi perang Salib 7 Hijriah, kemudian terjadi kemunduran. Puncak kemunduran itu abad ke-18. Kemudian berakhirnya Turki Utsmani abad ke-20 1920. Jadi sebenarnya kita enggak usah kagum-kagum kepada barat. Kita boleh saja modernisasi, tapi kita harus westernisasi. Kita modernisasi oke, tapi jangan westernisasi. Hari ini itu sudah westernisasi, seakan-akan kalau enggak barat itu enggak enak gitu loh. Padahal ilmu pengetahuan itu kenapa? Karena mereka menerjemahkan ayat tadi, sanurhim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Ayat Allah itu banyak. Ada ayat Allah yang terkumpul di dalam Al-Qur'an, Qur'aniyah. Kita belajar itu. Tapi ada ayat-ayat Allah di dalam alam semesta namanya ayat kauniyah. Saya bukan ustaz. Doktor saya kelautan perikanan. Saya belajar tentang laut, tentang ikan. Saya pernah bilang sama Bung David, dulu saya menyalahkan anak saya. Gambar ikan gak boleh begitu, harus seimbang, ikan kepala. Sekarang gambar apa aja boleh deh. Kenapa? Setelah saya ngerti ikan, di troll, ada ikan yang separoh jalan bisa jalan, ada ikan sebelah, ada ikan yang punya cuma satu sirip, ada ikan yang belok, ada ikan yang kembung. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ayat Allah dalam Al-Qur'an kita pelajari, ayat Allah di luar Al-Qur'an, ayat alam semesta dipelajari. Contoh orang Indonesia saja, ada orang ahli ya. Kemudian dia datang ke sawah, dia lihat bangau bisa berdiri dengan satu kaki lama sekali. Ada hujan, ada badai, dia menanti ikan gitu ya. Untuk dia patok di situ, enggak jatuh. Kemudian dia pergi ke tepi laut, dia melihat pohon kelapa dengan akar serabut. Itu ratusan tahun dihantam badai, gak jatuh, gak tumbang. Bahkan tsunami di Aceh kemarin, Bapak yang Aceh tadi ada ibu ya? Yang sama Foba, kemana bu? Ya, itu juga demikian. Aceh waktu kena tsunami, banyak pohon kelapa. Orang berdiri di atas kelapa, gak jatuh. Ini berarti ayat Allah, ada rahasianya. Dari dia lihat bango, dari dia lihat kemudian, apa namanya, pohon kelapa, dia bikinlah teori cakar ayam. Jadilah Monas. Tuh, Insinyur Sutami almarhum dengan teman-teman membuat jembatan Semanggi. Itu kenapa? Karena dia mempelajari ayat Allah yang ada di alam semesta, gitu kan? Kemudian dia ambil ayat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Satu, ada lagi Jacques Cousteau. Jacques Cousteau itu bingung, ahli biologi dasar laut. Dia lihat laut merah dan laut mati. Itu kok aneh. Kalau kita berenang di laut mati, kita enggak tenggelam, kita ngambang. Kan gitu. Kenapa? Karena kan itu apa? Garamnya tinggi. Kayak sekarang di Ancol dibuat gitu kan? Iya. Tapi kalau makin ke tengah begitu masuk ke laut merah, dia tenggelam. Kenapa ini? Dia bingung mencari-cari dasar. Kemudian dia bertanya kepada seorang yang pernah bikin buku hebat namanya Maurice Bucaille. Dia pernah bikin buku namanya Quran, Bible dan Science Modern. Dia bilang, "Kamu enggak usah heran. Al-Qur'an sudah membahas itu dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20. Marrajal bahrain yaltaqiyan. Maka Allah membiarkan kedua laut itu bertemu, ya. Bainahuma bardahul la yabghian. Di antara keduanya ada bardah, ada dinding yang tidak saling melampaui." Sudah ada, kata dia. Jadi seorang Perancis yang ahli penelitian dasar laut bingung, air dua ketemu. Kalau nyemplung di sini tenggelam, yang nyemplung di sini ngambang. Dicari dasarnya enggak ada. Di dalam tafsir Ibnu Katsir digambarkan ini, menurut tafsir Ibnu Katsir, pertemuan antara laut putih dengan Sungai Nil, satu asin, satu lagi tawar. Tetapi sekarang ternyata dari satelit, difoto dari satelit, ternyata benar. Dalam seperti ada batas. Tapi batas itu tidak kelihatan, bukan batas dinding ada barzah, tapi bukan dinding ada batas yang tidak kelihatan. Siapa yang ngatur? Allah. Jadi Al-Qur'an ini mukjizat. Banyak sekali tanda-tanda yang Allah berikan dalam Al-Qur'an ini. Oleh karena itu jangan kita dikit-dikit barat, Bu. Kita boleh ada modernisasi, tapi kita jangan westernisasi. Anak ibu bagus-bagus namanya Siti Khadijah, gak keren kalau dipanggil Siti Khadijah, dikasih nama DJ. Iya kan? Bapaknya kasih nama namanya Ibrahim, kagak enak dipanggil Ibrahim, panggil aja Boim. Iya kan? Itu sehari ini kita kenapa udah gandrung. Nah, Profesor Dr. Kenichi Omae kemarin saya bilang di Al-Azhar, ada 4 I yang merubah struktur dan kultur negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Apa itu, Pak? Pertama industri, kedua investasi, ketiga individualis. Kita hidup seperti di dalam lift hari ini. Ya, kalau orang di dalam lift itu gak ada komunikasi, Pak. Oke, oke. Keluar, ting, yang penting nyampe. Orang gak mau tahu tetangga, segala macam gak mau tahu. Yang keempat, informasi. Informasi dahsyat masuk. Makanya, Akhilal Karim David, bahwa adinda saya, untung bulan Ramadan, tadi saya bilang sama dia, coba bulan Ramadan 3 bulan ya. Iya. Ini dengan adanya bulan Ramadan, ini reuni daripada jiwa-jiwa yang haus. Kalau gak ada Ramadan, habis kita. Hari ini dengan teknologi yang begitu canggih, 4 juta situs porno di Indonesia. Nah mudah-mudahan Menkominfo Pak Tifatul Sembiring bisa menghandle ini, bisa dibasmi ini, situs porno itu. Iya. Belum lagi berita-berita di televisi. Alhamdulillah ada seperti ini gitu loh, yang bisa memberikan kita gambaran. Oleh karena itu, kalau soal ilmu pengetahuan, Islam itulah yang hebat. Nah, kenapa Islam itu sekarang seperti ini? Ya, kenapa itu. Islam itu sekarang mundur? Tadi saya katakan seperti itu. Ya, karena orang sudah mau meninggalkan Islam. Baik, baik. Tapi nanti kita bahas di tempat, baik, di segmen berikutnya barangkali. Ya. Tapi yang jelas, Bapak Ibu sekalian, jangan lagi ngasih nama anak, itu ya. Udah bagus-bagus, Ibrahim, panggilnya Boim, ya. Nah, jadi itu ya, kasih nama Siti Khadijah, panggilnya DJ. Nah, gak usah, panggil aja Aisyah, ya Aisyah, gitu ya, Bu ya, insyaallah. Demikian, baik, baik, saya selamat pada. Terima kasih banyak gitu. Kak Anda, Ustad kita, wah kan benar kan Pak, pantas jadi Ustad kan Pak Daksada. Belum usah merendah. Ya, kasih nama anak yang baik, nah, kayak saya misalnya David. Ya, Halik ya Pak ya. Daud gitu. Kalau ada namanya Kiwil, saya Daul. Orang suka salah kadang-kadang Daud, dikira D, padahal ul belakangnya itu. Daul. Bapak tuh. Oh. Kalau dia nama anak, kasih namanya Muhammad Al-Fatih. Siapa dia? Penakluk Konstantinopel 600 tahun setelah Rasulullah wafat. Dengan dalam usia 24 tahun. 24 tahun. Kita lihat bagaimana Usama 17 tahun dia memimpin pasukan. Anak kita 24 tahun di gang ngamen main treng sampai pagi. Main gaplek. Hah? Ibu ya. Nama bagus ya, padahal. Jadi kenapa Islam mundur? Kita bahas nanti. Kita bahas nanti. Baik. Kita sudah ada penelpon masuk nih, Pak Dr. Daud nih. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Prayitno. Pak Prayitno, silakan Pak Prayitno, pertanyaannya apa Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Prayitno. Saya mau nanyakan bagaimana cara melaraskan antara iman, pengetahuan, dan takwa kita untuk menciptakan generasi penerus untuk kemajuan dunia Islam. Menyelaraskan iman, pengetahuan, dan? Takwa kita. Oh, takwa kita. Untuk generasi penerus kita supaya generasi itu tidak gaptek gitu. Ya, baik-baik. Terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih. Ya, baik. Ya, pertanyaan ini mungkin bisa langsung dijawab ya. Ya, silakan Pak Daksadat, bagaimana menyelaraskan antara iman ya dan juga ketakwaan kita serta pengetahuan. Silakan Pak. Baik, kalau menyelaraskan antara iman, ya kita jauh ya dengan para sahabat ya. Kita harus kembalikan lagi ke sana gitu. Kenapa? Anak-anak kita mulai dari kecil, mereka harus diberi pemahaman tentang Islam. Kalau orang diberi pemahaman tentang Islam, dia mendapat keimanan, dia ngerti Al-Quran, insya Allah ilmu pengetahuan dia juga akan bertambah. Yeah. Nah, kemunduran Islam ketika itu terjadi budaya-budaya kan. Kata Rasulullah SAW dalam kitab, ini saya bawa kitabnya, saya ngaji sama Ustaz Abdul Aziz Nasution, dikenal dengan Debi Nasution dulu tahun 83, ini namanya Kitab Usul Iman, Kitab Muhammad bin Wahab, ini Arab Gundul nih. Ya. Ada sebuah hadis mengatakan begini, nanti di akhir zaman akan datang satu zaman di mana la yabqa minal Islam illa ismuhu. Ada enggak Ibu-ibu? Di mana Islam itu tinggal namanya aja. Yeah. Islam itu tinggal nama, orang enggak tahu. Saya punya teman dokter ini, ya. Yeah, sama dokternya sama saya, tapi begitu bapaknya meninggal saya tanya, "Ustaz, ini salatnya ke mana?" "Maaf, Mas, saya enggak tahu." Dia gak tahu arah kiblatnya di rumahnya. Kenapa? Karena ya mohon maaf nih, orang tuanya mendidik dia pokoknya hebat di bidang ilmu pengetahuan, tapi Al-Qurannya ditinggalkan kan. Menjadi dia menjadi sekuler. Kemudian la yabqa minal Islam illa ismu wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Dimana Al-Quran nanti zamannya tinggal hurufnya aja, bacaannya aja. Orang masuk masjid gak tahu ada kaligrafi. Ada kaligrafi dia gak bisa baca lagi, Bu. Maka ada cerita nih, mohon maaf nih, anekdot, saya sering cerita waktu saya jadi menteri juga, saya cerita sama karyawan. Orang di kampung gak ada yang bisa baca Quran, Ustaz. Kalau ini kan adik kita kan tamatan Mesir dia. Ya. Nah itu dia baca Al-Quran. ada orang digusung meninggal, tulisannya inna. Ditanya sama orang, Ustaz itu apa Ustaz? Di kurung batal tulisannya apa? Oh itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dihafal kan? Iya. Oh iya Ustaz. Artinya apa Ustaz? Artinya jangan ditanya kemana aku pergi. Artinya begitu. Iya kan? Gak tahu. Nah, hadisnya di Bukhari jilid 7 dan di Muslim jilid 8. Kalau saya ngomong Bu, enggak katanya-katanya, ada dalilnya. Makanya saya bawa kitab-kitabnya semua. Di Bukhari jilid 7 dan di Muslim jilid 8 dikatakan kalau tanda-tanda kiamat itu ilmu pengetahuan sudah diangkat. Yang ditemunculkan adalah kebodohan-kebodohan. Kemudian apa? Hadis tadi. La yabqa minal Islam ila ismu wa la yabqa minal Quran ila rasmu. Masajiduhum amirah. Masjid mereka tuh mega-mega. Bu, kalau sekarang orang bangun masjid hebat-hebat Bu, gede-gede Bu. Wahia khurbun minal huda, tapi kosong dari hidayah. Di zaman Rasulullah masjidnya kecil. Kalau Ibu nonton, tadi malam saya diajak nonton Sang Pencerah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya pendiri Muhammadiyah. Itu dari langgar yang kecil kan? Masya Allah itu jadi gerakan yang besar sekarang. Anak-anak sekarang enggak kenal Ahmad Dahlan, kenalnya Ahmad Dhani ya kan? Jauh soal jaraknya kan? Itu baru Kiai Ahmad Dahlan yang 100 tahun yang lalu. Bagaimana dengan zaman Rasulullah yang 14 abad yang lalu? Kita harus kenalkan ke sana. Nah, kata dia begitu, kata Al-Qur'an. Nah, yang paling parah nih. Kata Rasulullah, ulamahum. Ya. Ulamahum syahrum man tahta adimis sama. Banyak orang yang ngaku-ngaku ulama di zaman itu, mereka sejelek-jelek makhluk di kolong bumi. Tahruju fitnah wa fihim ta'udu. Keluar fitnah dari mulut mereka dan fitnah itu kembali lagi ke mulut mereka. Oh. Yang ngaku ulama. Hati-hati, Bu. Iya. Ya kan gitu. Ya, nah, itu ya. Jadi orang bukan ahlinya ngomong, ya kan gitu kan. Ya. Banyak yang gitu, ngaku nabi. Banyak sekali. Oleh karena itu jangan lihat orang dari penampilan Bu, ya. Iya. Jangan lihat orang dari penampilan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi kalau dia tidak mengajarkan di atas metode Rasulullah SAW, maka jangan ikutin dia. Baik. Nah, kita akan lanjutkan ayo. Lagi, Pak. Baik. Terima kasih banyak. Ya, jangan terkecoh dengan penampilan ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Ini memang masih budaya di Indonesia nih. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita kembali lagi memaknai Quran dan juga tentu bisa memanfaatkan ya ayat-ayat Allah untuk teknologi dan untuk kemajuan umat Islam yang ada di Indonesia khususnya. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, Bapak Deksa Daud dan juga Ustadz Zaki Mirza akan kembali lagi, jadi tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Cari ilmu itu memang perlu bagi umat Islam ya, tapi cari ilmu yang seperti apa? Jangan juga salah ya kan? Apalagi pada saat kita memanfaatkan ilmu itu bukan untuk kepentingan Islam, bukan untuk syiar ya. Nah, tadi ada sesuatu yang menarik yang disampaikan Pak Deksa Daud, tadi ada salah satu hadis di mana akan tiba suatu zaman di mana para ulama-ulamanya itu adalah ulama yang palsu ya, tidak punya ilmu selain hanya menyebarkan fitnah saja. Nah, Pak Diaksa tadi kan terpotong Pak, mungkin bisa dilanjutkan lagi Pak Diaksa. Ya artinya begini, kalau kita belajar Islam Bapak Ibu sekalian ya, kita belajarnya pada orang yang ahlinya. Ya. Kalau kita bicara soal kesehatan tentu kita ke dokter kan gitu. Tapi banyak sekarang terjadi dislokasi posisi, orang yang tidak ahli mengaku ahli bidangnya kan gitu ya. Kan. Nah kalau kita beda-beda ulama sama dukun tipis gitu ya. Iya beda-beda ulama dengan dukun tipis gitu loh. Kalau ulama tidak akan pernah dia ada pokoknya jelas. Kalau kita baca kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam ini bicara soal itu tadi. Ya itu ada pokok-pokok tauhid orang yang melampaui batas. Yaitu yang pertama, man ubida wa huwa radun, Pak Fuad. Kalau dia disembah dan dia ridho. Kalau ada orang yang dia karena hebat karena pintaran dia luluhkan, dia setuju, dia hebat gitu. Dia merasa itu udah tauhid aja. Kalau dia ulama dia merasa dia harus dipanggil ulama, dia tauhid. Man ubida wa huwa radun, man da'ali nas ila ibadatin nafs. Kalau dakwah kepada manusia gini biar orang menyembah dia kan gitu. Orang jadi disenengin. Rasulullah ketika mau Futul Mekah kan sampai alhamdulillah sampai takut dia. Enggak pernah Rasulullah menang perang, ini enggak ada Rasulullah gitu kan. Nah, ini ya Bu. Ya betul Bu ya. Nah, kalau bicara soal kenapa Islam mundur dalam ilmu pengetahuan? Ya. Karena kata Rasulullah, qad asabahum wahan. Karena ketika itu kalian kena penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa khairatul maut. Cinta banget sama dunia dan takut mati. Ketika Islam sudah jaya-jayanya gitu kan, muncul pemahaman-pemahaman barat, orang sudah lari kan gitu kan. Orang kemudian mulai turun sampai sekarang lah. Orang cinta dunia takut mati banget kita ini, kan gitu kan. Cintanya sama dunia setengah mati gitu. Nah, kira-kira itu yang menjadi persoalan. Jadi salah satu penyebab kemunduran Islam adalah karena kebanyakan orang cinta dunia ya, dan takut mati. Kumpul dunia wa khawatirul maut. Dia cinta dunia dan takut akan mati. Padahal mati itu pasti datang. Orang Rasulullah mengatakan, siapakah orang yang cerdas? Orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat mati. Begitu. Coba ya, aku pada bengong bu. Ibu lapar bu ya. Tenang bu, sebentar lagi bu. Enggak, dengar begini jadi pada pengen mati semuanya. Ya, mati itu istirahat orang iman bu. Gak usah khawatir. Mati itu istirahat orang iman. Yang penting nanti darul akhirah. Ini mau lebaran. Orang mau pulang kampung. Dulu waktu saya menteri nih, saya cerita juga kemarin. Yeah. Pada orang, Pak mau pulang kampung, Pak menteri tolong dong. Mau gadekan motor. Ada yang mau gadekan apa? Malu Pak, kalau pulang kampung gak bawa bekal kami Pak. Benar ya bu ya? Mesti bawa oleh-oleh dong. Tapi kok kita gak malu dan gak takut kalau kita pulang kampung kita darul akhirat gak bawa apa-apa. Gitu loh. Nah sekarang lah saatnya di bulan Ramadan. Cuman saya sedih, sebentar lagi kita semua sedih. Ramadan sudah mau berakhir. Yeah. Ini malam ke-27. Masjid yang tadinya penuh, nanti akan kosong lagi. Jamaah tinggal sebaris lagi. Mudah-mudahan dimajirin gak bu ya Pak ya. Amin insyaallah. 5 berjamaah, 5-5 apa 5 waktu di sini semua. Amin. Kemudian David saya bilang, aduh kalau David kalau kita ini bisa Ramadan 3 bulan, orang cinta sama David karena apa? Amin. Karena dia mencintai Allah. Ana uhibbuka fillah. Saya mencintai David karena dia cinta sama Allah, kan Allah, begitu? Insyaallah kita begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti setelah bulan Ramadan selesai, kembali ke kantor, cari duit lagi, gosok kiri, gosok kanan, mulai lagi, hilang lagi. Tapi alhamdulillah Allah kasih Ramadan dan reuninya orang-orang iman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin. Insyaallah. Baik, terima kasih banyak Ustaz Adiasa Daud. Nah, berikutnya Ustaz Zaki Mirza, silakan Ustaz bicara mengenai masalah ilmu pengetahuan ya, dan teknologi. Ini untuk mempermudah kehidupan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sejenak kita flashback kembali ke masa di zaman Imam Bukhari dan Imam Muslim beliau hidup. Tepatnya 350 tahun setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 abad setengah. Yang saya yakin saat itu belum sama sekali ada teknologi yang canggih. Betul enggak, Pak? Tapi lihatlah bagaimana perjuangan seorang Imam Bukhari hanya ingin memastikan satu matan, satu keabsahan redaksi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berminggu-minggu rela menyeberangi gurun pasir, menyeberangi lautan hanya untuk memastikan satu perkataan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Tabligh Akbar TV One yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jangankan satu hadis, seperti Imam Bukhari memastikan satu hadis harus melalui 2 minggu, 3 minggu, bahkan berbulan-bulan. Sekarang, kalau kita mau bu, ribuan hadis kalau kita mau hafal sekalipun bisa. Klik satu tombol, maka cari di sana hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim, semuanya ada. Allahu Akbar walillahilham. Tinggal permasalahannya, kita mau atau tidak. Makanya nih, saya mau usul nih sama ibu-ibu, sama bapak-bapak, jangan pernah ketinggalan zaman sama yang muda. Kalau emang harus bisa komputer, bisa komputer. Bisa komputer bu? Boro-boro ngetik kayak gue ribet dusan. Sekarang bu sudah serba canggih. Apalagi nih kita yang muda, subhanallah, mau nuntut ilmu tinggal kemauan doang. Handphone sudah bisa download aplikasi hadis, aplikasi Al-Quran, aplikasi jadwal sholat. Jangan tuh handphone azan mulu, yang punya kagak sholat-sholat. Azannya kencang banget bu, 5 waktu sehari sholatnya kagak. Allahu Akbar walillahilham. Ada lagi satu teknologi, GPS. Dulu orang mau kemana-mana nyari alamat susah. Sekarang tinggal klik tulis alamatnya, maka teknologi itu dengan kecanggihan satelit dia akan menunjukkan. Allahu Akbar walillahilham. Dulu zaman engkong saya orang Betawi nih, zaman engkong saya pergi haji istilahnya berlayar, bukan begitu ya? Berlayar naik kapal laut, betul nggak Pak? Orang pergi haji 6 bulan baru pulang lagi, tetangga udah lupa dia baru nongol. Orang pergi haji dulu naik kapal laut 6 bulan. Orang mau ibadah bu susah. Kenapa? Belum ada pesawat terbang. Sekarang 9 jam Jakarta waktu jedah sampai untuk melakukan ibadah umroh dan haji. Subhanallah. Sudah nikmat hidup kita, tinggal masalah kemauan atau tidak. Teknologi mau gak kita manfaatkan untuk mendekatkan hati kita kepada Allah. Zaman dulu, nih kita ngomong dulu nih, ini main orang dulu nih di sini nih. Dari Jakarta ke Surabaya naik Delman 2 minggu, 3 minggu baru sampai, betul gak Pak? Sekarang cukup tidak sampai 1 jam naik pesawat, take off, sep, sampai 1 jam kurang. Subhanallah. Naik Delman dulu 2 minggu, gimana naik odong-odong tuh Bu? Atau jangan-jangan ada yang ngesot bisa 5 bulan baru sampai ke Surabaya. Baik. Subhanallah. Ya sebenarnya memang begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan pada kita, khususnya kita yang hidup di sekarang nih, era di mana teknologi sudah demikian canggih, yeah. Ya. Tidak ada alasan bagi kita untuk bisa melakukan aktivitas ibadah, mau umroh, mau haji, udah lebih mudah. Ya, kan? Ada masalah yang satu yang berat. But, apa? Fulus. Oh iya. Itu sih urusan ente. Baik, ya silakan kami berikan kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mudah. Silakan, Pak. Ya, silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, saya ke permasalahan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih nih pada TV One beserta krunya. Saya lihat kerja kerasnya mereka. Dan mudah-mudahan acara ini setiap tahunnya ada Pak ya. Amin, insyaallah. Amin, amin Allah. Perlu diketahui kepada Bapak, terutama Pak di akhir, Pak Ustadz yang di depan ini, bahwa kami di Bumi Bekasi Baru Utara ini sudah mencanangkan Pak, seluruh masjid musola yang ada di sini, bahwa kampung kita ini adalah Kampung Madani Pak. Kampung Madani, jadi gampang, kita sudah mencanangkannya Pak. Yang pertama tadi kita bicara masalah teknologi, yang saya ingin tanyakan itu bagaimana teknologi apa supaya Kampung Madani kita ini bisa terlaksana Pak. Teknologi segala macam-macam kita sudah, tapi teknologi di dalam ini kita lihat Pak. Saya sangat sebagai seorang Muslim itu sangat sedih sekali. Di mana-mana tawuran massal, Pak. Ya kan sekarang kita lihat ya di Bul, apalagi tadi saat ini ada di Jakarta. Baik. Sudah ada. Pertanyaan Bapak? Pertanyaannya teknologi apa Pak yang bisa mendeteksi untuk akan adanya terjadi yang tawuran massal sehingga kita bisa menghindarinya. Baik. Saya rasa ada itu teknologinya, okay, Pak. Saya coba rangkum ya, Pak. Satu lagi, Pak. Pak, itu tadi ada mundur-mundur Islam, saya agak kurang paham, Pak. Islam tidak mundur. Okay. Yang mundur adalah umatnya, Pak. Islam untuknya akan datang, Pak. Baik, insyaallah. Itu terima kasih. Terima kasih banyak, Bapak. Iya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi kira-kira nih kalau saya rangkum ya, kira-kira teknologi apa yang bisa dimanfaatkan untuk masjid ya, ini atau dalam satu lingkungan masjid itu ya, untuk pemberdayaan umatnya ya, kira-kira apa nih Ustaz? Silakan, mungkin Ustaz Zaki Mirza, silakan. Baik ya. Saya teringat dulu ketika di Mesir itu ada satu pameran buku Al-Ma'arad Ad-Dauli, expo tahunan. Jadi semua buku literatur baik yang dari Timur Tengah ataupun Eropa, semuanya ada. Itu cuma satu tahun sekali. Yeah. Mahasiswa biasanya menghabiskan sampai ratusan dolar untuk membeli buku. Belum lagi harus dikirim melalui paket-paket, diterima di Tanjung Priok, itu mahal, dihitungnya per kilo. Tapi sekarang, subhanallah Ibu, semua kitab dari berbagai macam literatur, baik yang klasik, yang turosi, ataupun yang asri, yang modern, semuanya ada di dalam satu disk. Satu kepingan disk yang namanya adalah Maktabah Syamilah, yang artinya perpustakaan yang sudah menyeluruh, semuanya lengkap. Ibu mau cari masalah haid, kan berarti masalah fikih. Cari kitab fikih, kemudian cari babul haid. Kemudian akan ketemu di situ, subhanallah, langsung kelihatan apa yang ibu mau keterima. Ini sudah canggih. Nah, yang satu lagi untuk masjid ini saya usul, Pak. Ini konkret. Kalau bisa harus ada perpustakaan digital. Jadi kita ingin tahu masalah apapun, manajemen modern untuk satu masjid, tinggal klik semua ketemu. Saya yakin tinggal kemauan dan kerjasama dari semua pihak yang terkait. Sekarang sudah saatnya kita memikirkan bagaimana Islam ke depan. Bagaimana kita berangkulan dalam perbedaan, bukan lagi memperuncing perbedaan sehingga satu dengan yang lainnya hanya dalam masalah furu'iyah, main tidak tegor-tegoran, main tidak saling peduli satu dengan yang lainnya. Inilah tanda bahwa sudah saatnya sekarang, Bu, kita pererat barisan, perkuat barisan, bagaimana Islam ke depan, bekerja keras untuk masa depan, dan yang pasti jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Menentukan. Baik, subhanallah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Nanti Pak Darsadot juga. Jadi saya tidak pernah mengatakan Islam itu. Saya katakan peradaban Islam yang mundur. Ya. Karena Rasulullah mengatakan kalian di satu zaman nanti akan menjadi makanan di atas piring, Pak. Dimakan orang kiri kanan oleh bangsa-bangsa lain. Kenapa? Ya karena kalian tadi kalian kena penyakit asabahum qad asabahum wal alwahan. Apa itu wahan? Hubud dunia wa khairatul maut, cinta dunia dan takut pada mati. Ya. Jadi peradaban Islam itu akan muncul, tetapi Bapak jangan khawatir. Tanpa Bapak, tanpa saya pun Islam akan jaya. Karena itu jamin Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, nanti satu saat kerajaan Hiraqlatu akan direbut oleh umat Islam. Dan 600 tahun setelah Rasulullah wafat, kalau ini itu baru direbut kan? Yang rebut namanya Muhammad Al-Fatih, usianya 24 tahun. Nanti zamannya Pak, setelah itu siapa? Roma direbut oleh umat Islam. Maka Rasulullah mengatakan, takunu khilafah alimin hajir nubuah, summa takunu mulkan nadon, summa takunu mulkan jabrian. Sekarang, summa takunu khilafah min ajnubuah summa sakat. Islam jaya Pak, tanpa atau dengan kita. Cuman bagaimana kita bisa berperan dalam proses hidup ini supaya kita bisa bagian dari proses ambil untuk peradaban Islam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? You cannot save the world, you can improve your community, kalau kata orang bule. Kau tidak bisa selamatkan dunia, selamatkan komunitasmu masing-masing. Ku anfusakum ahlikum naro, kata Allah. Nah, muhajirin sekarang ini bentuklah masyarakat yang islami. Tadi Bapak bilang peradaban yang islami, bagaimana caranya? Ini Pak, Allah di atas, ini alam, ini manusia. Manusia mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alam juga mengabdi kepada Allah. Tugas kita kepada alam apa? Kita kulturisasikan natur, kita budidayakan alam, lalu setelah alam kita budidayakan, kita islamkan kultur. Subhanallah. Contoh misalnya apa? Teknik persidangan di barat, ya kan? Ya. Itu pakai palu kan? Tetok, ya kan? Ya, kita Islam mengajarannya gimana? Dengan mulai ini, karena ini ada kongres ini, kita buka bismillahirrahmanirrahim. Tok. Jadi palu itu bermanfaat ya Pak, dalam hal kita memulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Semua kita islamisasikan gitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Dek Sadot. Baik, ini adalah satu semangat buat kita. Kita takbir Allahu Akbar. Subhanallah, pasti kejayaan Islam adalah impian kita semuanya. Dan kembali lagi, tentunya mari kita meningkatkan diri kita. Nah, kebetulan bicara mengenai teknologi dan pemanfaatannya, di sini juga hadir Direktur Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kementerian Republik Pendidikan Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Khairul Fuad Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya, bicara mengenai pemanfaatan teknologi di pesantren. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, baik pemirsa, kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Nah, tentunya tadi sudah saya guidance dari awal di akhir segmen tadi, bicara mengenai pemanfaatan teknologi ya, dan juga untuk kejayaan Islam. Kita punya nih di Indonesia ada sistem pendidikan ya, pesantren dan juga pendidikan dinia. Ya, bagaimana sih pendidikan pesantren saat ini memanfaatkan teknologi untuk pembentukan karakter umat Muslim di Indonesia, khususnya anak-anak mudanya nih. Untuk itu alhamdulillah sudah hadir Bapak Haji Khairul Fuad Yusuf yang sudah bersama-sama kita. Bapak dari direktur, beliau adalah direktur pendidikan dinia dan juga pondok pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Pak, mungkin bisa cerita sedikit Pak tentang, ya silakan berdiri Pak di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV PAN yang saya hormati dan para narasumber. Saya tidak akan persis akan menjawab pertanyaan yang spesifik itu sendiri, tapi akan berangkat dari sambil menginformasikan pada halayak umum bahwa Direktorat Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, membawahi 23.000 pesantren Indonesia, kemudian pendidikan dinia 45.000-an, kemudian pendidikan Al-Quran yang ratusan ribu. Sesuai dengan kebutuhan pembangunan Indonesia menuju pencerdasan dan juga kesejahteraan umat masyarakat Indonesia di satu pihak, dan melihat kondisi atau realitas masyarakat Indonesia yang diindikasi banyak, begitu banyak deviasi sosial yang terjadi sejak narkoba, korupsi dan sebagainya, maka ada dua arah pengembangan pesantren di Indonesia kini dan ke depan. Yang pertama, ingin tetap memosisikan pesantren sebagai tempat tafakufiddin untuk belajar agama dan sebagainya. Ya, itu kami beri beasiswa dari yang S1, S2, ilmu hadis dan sebagainya. Jadi pemberian beasiswa ya Pak ya, pertama termasuk ya. Termasuk ke Arab dan sebagainya. Arab, untuk termasuk pendidikan bagi kiainya belajar manajemen ke Jerman. Oh subhanallah. Yang kedua, Jerman, arah yang kedua, pengembangan yang kedua adalah menjadikan memosisikan pesantren sebagai agent of community development. Ya. Sebagai pusat pengembangan masyarakat pada berbagai aspeknya. Ya. Aspek politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Politik, ekonomi, aspek budaya. Politik diantaranya ingin mengembangkan pesantren sebagai tempat pembinaan warga yang mutawasit, yang moderat, yang tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Ya. Tidak terlalu radikal sampai pada tindak kekerasan atau menjadi liberal sampai pada kebablasan. Ya. Tapi yang mutawasit, yang tengah, yang multikultural, yang tasamuh, dan sebagainya. Pada aspek ekonomi, ingin memastikan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mengembangkan keterampilan, memberikan keterampilan hidup bagi masyarakat, bagi komunitas pesantren yaitu santri dan sebagainya, dan juga masyarakat sekitar pedesaan dan sebagainya, agar bisa mengembangkan ekonomi kerakyatan yang di sana. Dan ini sangat strategis karena pesantren sebagian besar 90% di daerah pedesaan, pesantren dipimpin oleh seorang kiai yang karismatik, ya, yang punya wibawa kuat dan sebagainya. Dan kebetulan masalah-masalah deprivasi ekonomi, kekurangan ekonomi ada di desa. Nah, kemudian dalam konteks ini pengembangan politik, ekonomi, budaya. Budaya diharapkan pesantren tetap menjadi counter culture sebagai tempat pengembangan nilai-nilai agama atau moralitas bagi nasibnya dalam mereka membangun peradaban sendiri. Dan ciri pembangunan peradaban yang sudah disampaikan tadi adalah ditandai oleh high morality, moralitas tinggi dan penguasaan iptek. Dalam konteks menuju ke peradaban ini, pesantren sebagai pusat peradaban ini, kita mencoba memberikan beasiswa diantara beasiswa namanya program beasiswa santri berprestasi. Kita rekrut setiap tahun 500 orang dari 6.000 yang testing, kemudian kita sekolahkan ke fakultas umum, kedokteran, ekonomi apa namanya, komputer dan sebagainya. Jadi dari Kementerian Agama khususnya dari Direktorat Pesantren ini, Pondok Pesantren ini memberikan beasiswa kepada para santri-santrinya untuk masuk ke fakultas-fakultas umum. Subhanallah, kita dukung ya Pak ya, semuanya Pak ya. Takbir, Allahu Akbar. Nah, Pak kalau bisa nih Pak memanfaatkan juga Pak buat di sini Pak di Masjid Al-Muhajirin tadi kan teknologi ya Pak ya. Bicara teknologi nanti juga mungkin bisa dibagi juga Pak ilmunya supaya dengan jamaah di sini juga bisa mengambil merasakan juga manfaat dan faedahnya Pak. Ya, tapi karena peminatnya banyak tentu harus proses seleksi dan sebagainya. Baik, siap. Dan itu diharapkan sekembali setamat itu kembali ke pesantren, kemudian di pesantren itu mengembangkan sesuai dengan bidangnya. Siap. Dari kedokteran mengembangkan kesehatan di masyarakat dan di pesantrennya. Ekonomi gitu, dari komunikasi seperti itu. Setelah beasiswa kembali lagi ke masyarakat, kembali ke pesantrennya, paling membangun tidak pesantren 5 tahun lagi. Baik. Setelah itu boleh silakan ajak ke mana. Baik. Siap, Pak. Terima kasih banyak. Sukses buat Bapak. Terima untuk kasih kita dukung. Sekali lagi satu statement yang ingin saya sampaikan. Kami harap pada masyarakat Indonesia jangan khawatir. Kita perlu optimis memasukkan putranya ke pesantren. Di sana bisa belajar, bisa menjadi apapun. Dan sekarang, tren sekarang adalah model pendidikan yang efektif ada model yang boarding, unduk, diasramakan. Kalau tidak diasramakan jam 1 selesai, keluyuran ke mall dan sebagainya, kesenggolan, tawuran dan sebagainya. Itu menjadi anu. Kalau di pesantren itu awasi, terkontrol 24 jam minus jangan takut tidur 5 jam. Baik, dapat makan lagi. Jangan takut masukin anak ke pesantren. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat buat kita semuanya. Dan jangan lupa juga buat ternyata aja Tablik Akbar Ramadan ini juga persembahan ini juga memang khusus ya dari pesantren khusus untuk Indonesia. Ya. Baik, buat Anda yang sekarang sudah tidak sabar ingin mendapatkan hadiah persembahan dari Oli Top One, sama-sama kita ikuti kuis dari. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Terakhir ingin saya sampaikan bahwa marilah kita didik anak-anak kita untuk dia menjadi dokter-dokter yang Islami, membimbing pasien dengan baca bismillah, menjadi pilot, biarkan dia jadi pilot mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, semoga penerbangan ini selamat dengan sejahtera. Jadi pejabat juga demikian. Kalau dia jadi pejabat-pejabat yang baik, dia tidak akan makan makanan uang yang haram. Doanya dalam Al-Qur'an, Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, jadikan anak-anak kami, turunan kami qurrata ayun, permata hati kami, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan mereka pemimpin-pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Kita doa kepada Allah, mudah-mudahan kita punya anak-anak akan lahir di Indonesia ini pemimpin-pemimpin yang bertakwa, ya, dengan orang-orang yang bertakwa, sehingga benar-benar bangsa kita menjadi baldatun thayyibah warubun ghafur, karena punya pemimpin yang satu kata dengan perbuatan, yang betul-betul mau menegakkan kalimat tauhid di bumi kita ini. Allahu Akbar. Mari kita pimpin lagi yang kencang ibu. Allahu Akbar. Saya serahkan pada Anida Zaki untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, kita bacakan Al-Fatihah. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang tidak kalah penting. Teknologi adalah sesuatu yang harus mampu mendekatkan hati dan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman sudah semakin canggih, begitu juga Bapak Ibu yang punya kendaraan di rumah. Jangan lupa, kecanggihan sekarang mempermudah kita untuk mengganti oli dengan oli yang terbaik. Kita kirimkan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Al-Fatihah ini mampu membuka tabir apapun yang selama ini menjadi pertanyaan kita dan mempermudah segala urusan kita. Ila hadratin Nabil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustaz Hakim Mirza, terima kasih banyak Bapak Diaksa Daud, Ustaz Diaksa Daud. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Haji Khairul Fuad Yusuf, Direktur Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia yang sudah hadir sini. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Masjid Al Muhajirin. Terima kasih buat Anda pemirsa yang ada di rumah sudah menyaksikan acara Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda, dan jangan lupa besok Anda bisa datang dan juga hadir tentunya di acara kami, ya, yang insya Allah akan diadakan di Masjid Raya Jatimulia, Jalan Raya Jatimulia nomor 1, Perum Jatimulia, Bekasi. Insya Allah besok, tidak seperti hari ini ya, karena Kiai Zainuddin masih sakit, tidak bisa hadir, saya mohon maaf. Insya Allah besok Kiai Zainuddin MZ akan hadir. Saya dapat alik undur diri, selamat berbuka puasa. Rabbana afrik alaina sabron wa sabit akdamana fansurna ala qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.